Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Semoga kehadiranmu membawa sukacita bagi kita semua umat manusia. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Semoga Tahun baru, semoga kehadiran.